السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Niaga TV yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi yang berbahagia ini kita mencoba melanjutkan pembacaan kitab Matan Abi Syuja' atau Matnul Ghayah wa Taqrib fil Fiqhi al-Imam Asy-Syafi'i bagian ke-56, masih di dalam pembahasan Babul Mu'amalat, pasal terkait dengan Asy-Syirkah atau Asy-Syarikah. Tentunya ini sudah biasa kita gunakan. Kita katakan serikat atau syirkah. Sebagian orang menggunakan kata syirkah atau syarikah atau serikat. Dalam bahasa kita, serikat. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, kata asy-syarikah adalah bimakna al-ikhtilat, bercampur. Jadi orang yang berserikat ya orang yang bercampur. Syarikah kalau bahasa kita apa ya, perseroan misalnya ya, atau perusahaan yang dimiliki oleh lebih dari satu orang. Itu dalam istilah fikih Islam syarikah. Ya, atau biasa kita sebut juga dengan kerjasama. Jadi beberapa orang bekerja sama dalam bentuk mereka menggabungkan modal yang mereka miliki misalnya dalam satu usaha tertentu. Ini disebut dengan asy-syarikah atau asy-syirkah. Lugatan al-ikhtilat, secara bahasa artinya mencampurkan. Atau dalam bahasa Indonesia kadang diartikan kerja sama. Di sini Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullah berkata, لِلشَّرِكَةِ خَمْسُ شَرَائِطُ. Syirkah atau asy-syarikah atau kerjasama memiliki 5 syarat. Jadi ada 5 syarat agar kerjasama itu dianggap sah. Yang pertama, أَيَّكُونَ عَلَى نَاضٍ min ad-darahimi wad-dananir. Hendaknya syirkah itu dilakukan atas uang. Syirkah dilakukan atas uang. Baik itu darahim yaitu dirham ataupun dananir yaitu dinar, ya. Ini syarat yang pertama. Walaupun di sini Syekh Majid Al-Hamawi yang memberikan catatan atas kitab ini berkata, wa hadza syartu ghairu mu'tamad. Syarat harus berbentuk uang itu tidak mu'tamad, bukan pendapat yang kuat atau dipilih di dalam mazhab Imam Syafi'i. Wal mu'tamad, adapun pendapat yang mu'tamad, sihatuha fi kulli masali, yaitu sah dilakukan pada semua barang yang dia masali. Masali di sini didefinisikan oleh beliau, wa huwa alladhi idza ikhtulita bi jinsihi irtafa'at tamyiz. Barang yang masali itu yang memiliki kesamaan adalah barang yang kalau seandainya dicampurkan tidak bisa terlihat bedanya. Tidak bisa terlihat bedanya, dia menyatu. Ya. Bi khilafil mutaqawwam kasyabi li'adami tasawwuri al-khulti an-nafi litamyiz. Beda dengan misalnya pakaian, ya, pakaian. Pakaian ini kan apa namanya sulit kita jadikan agar dia apa namanya tidak bisa dibedakan. Walaupun kalau sekarang mungkin ya, kalau sekarang mungkin. Karena yang mengerjakannya adalah mesin. Yang mengerjakan kayak kita pergi ke supermarket itu pakaian ya, ukurannya sama, warnanya sama, bentuknya sama dan lain sebagainya. Oh dikatakan di sini jadi Al-Qadi Abi Syuja' mengatakan ayyakuna ala nadin minad darahim wad dananir. Hendaknya syirkah itu dilakukan atas uang baik itu dirham ataupun dinar. Tetapi Syekh Majid Al-Hamawi berkata ini bukan pendapat yang mu'tamad, bukan pendapat yang kuat, bukan pendapat yang dipilih di mazhab Imam Syafi'i, bahkan boleh pada semua benda yang seandainya mereka dicampur maka tidak terlihat apa namanya perbedaan dan sulit kita apa namanya mengatakan ini punya si fulan dan ini punya si fulan yang lain. Ya. Lalu dikatakan di sini wa ayyattafiqa fil jinsi wan naw'. Orang-orang yang bekerja sama yaitu melakukan asy-syarikah hendaknya mereka yattafiqa yaitu bersepakat fil jinsi wan nau, bersepakat di dalam jenis dan macamnya. Ya, harus sepakat dulu jenis yang akan dijual apa misalnya, macamnya apa, sehingga tidak terjadi perselisihan, perbedaan pendapat atau namanya saling berprasangka buruk di antara orang-orang yang bersyarikah. Jadi ayat tafiqa fil jinsi wan na'u. Harus disepakati dulu tentang jenisnya yang akan dilakukan syarikah di dalamnya dan juga na'u yaitu macamnya. Lalu yang ketiga an yakhlita al malaini. Hendaknya kedua harta itu disatukan. Ya, disatukan sehingga tidak lagi bisa dibedakan mana harta si fulan dan mana harta si fulan yang lain misalnya, ya, dicampur. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata bi haitsu la yatamayyazan. Tujuannya agar bercampur dan tidak bisa kita tamyiz ini punya si fulan, ini punya si fulan. Karena tujuan daripada syirkah ya ta'awun yaitu tolong-menolong, bekerja sama di dalam perkara-perkara yang sifatnya mubah. Ya. Lalu dikatakan di sini, walabudda min qawnil khalti qabla aqdi syarikah. Kata Syekh Majid, bahwa pencampuran ini harus dilakukan sebelum akad, ya, akad syarikah. Wa an ya'dhana kullu wahidin minhuma li sahibihi fit tasarruf. Syarat yang keempat, setiap yang mengikuti syarikah haruslah memberikan izin kepada kawannya, kepada sekutunya fit tasarruf, untuk berbuat tasarruf, untuk melakukan apa namanya aktivitas ekonomi, untuk melakukan transaksi terkait dengan barang yang mereka sepakati untuk dibuat kerjasama atasnya. Maka kedua belah pihak harus memberikan izin kepada temannya. Tidak bisa mereka melakukan syirkah atau asy-syarikah Tetapi yang satu tidak mengizinkan kepada yang lain. Lalu apa faedahnya kalau begitu? Tidak ada faedahnya. Oleh karenanya masing-masing kedua belah pihak harus memberikan izin kepada yang lain litasarruf, untuk bertindak atau berbuat atau melakukan transaksi ekonomi, kegiatan-kegiatan bisnis. Ya, itu syarat yang keempat. Syarat pertama tadi, walaupun syarat yang pertama ini lemah, harus hendaknya syarikah itu di dalam atas uang dan uang seperti dirham dan dinar. Pendapat ini lemah. Yang kedua, kedua belah pihak harus sepakat tentang jenis dan macamnya. Yang ketiga, dicampurkan hartanya. Yang keempat adalah setiap orang yang ada di dalam syarikah ini harus komitmen untuk mengizinkan temannya untuk tasarruf, yaitu melakukan aktivitas atau namanya transaksi ekonomi dan lain sebagainya. Wa ayyakuna ar-ribhu wal khusranu 'ala qadri al-malaini. Dan hendaknya dalam akad syarikah ar-ribhu, hendaknya ar-ribhu keuntungan, wal khusran dan juga kerugian, ala qadril malain, diukur sesuai dengan kadar harta. Artinya Anda berinvestasi berapa, saya berinvestasi berapa, maka keuntungan dan kerugian dihitung dari berapa nisbat atau kadar harta yang saya investasikan di dalam usaha tersebut, kata beliau. Dikatakan di sini oleh Syekh Majid memberikan komentar atas poin ini, sawa'un tasawa asy-syarikani fil 'amali aw tafawata fihi. Sama saja baik orang-orang yang bersyarikat ini memiliki kesamaan dalam amal, porsi amal sama, misalnya porsi aktivitas ekonominya sama. Li'anna dzalika thamaratu al-malain. Karena untung atau rugi adalah buah dari harta yang mereka investasikan. Fakana dzalika ala qadrihima, maka keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kadar yang mereka investasikan di usaha tersebut. Fa in syarata ziyadatan fir ribhi li aktsar min huma amalan fasadal aqd. Tetapi seandainya disyaratkan, keduanya mempersyaratkan adanya tambahan keuntungan li aktsari min huma amalan, atas yang lebih banyak melakukan aktivitas, ya, melakukan bisnis, fasadal aqdu, maka akadnya dianggap rusak. Jadi harus ukurannya bukan siapa yang lebih banyak kerja, tetapi dihitung atas apa namanya nisbah atau kadar investasi yang mereka tanamkan di usaha tersebut, di syarikah tersebut, di usaha yang mereka sepakati. Lalu dikatakan di sini muallif Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu taala berkata, wa li kulli wahidin minhuma, dan setiap orang di dalam syarikah memiliki hak faskhuma, melakukan fasakh, pembatalan, ya, membatalkan akad tersebut. Mata sya, kapanpun mereka kehendaki, ya, kapanpun mereka kehendaki. Lalu dikatakan li annaha aqdun irfaq fakana jaiz, karena ini sifatnya akad yang jaiz. Kapanpun ingin dibatalkan boleh. Ya, wa idza mata ahaduhuma aw junna batalat. Dan seandainya salah satu dari orang-orang yang bersekutu atau bekerja sama dalam satu usaha meninggal atau gila salah satunya, batalat, maka akad tersebut dianggap batal. Ya, akad tersebut tidak bisa dilanjutkan alias batal. Baik, ini poin pertama, ma'asirul muslimin, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki poin yang kedua. Kita sudah menyelesaikan pasal tentang asy-syarikah. Ya, pasal tentang asy-syarikah. Di pasal yang kedua, beliau akan membahas tentang fil wakalah atau fil wikalah atau wakalah. Tentunya kita pernah mendengar ya, wakalah. Ini pun dipakai dalam bahasa Indonesia. Walaupun dalam bentuk yang lain, dikatakan wakil misalnya. Wakil rakyat, wakil direktur, wakil presiden. Itu dalam bahasa kita digunakan ya. Al-wakalah kalau dari sisi bahasa, bimakna at-tafwid. At-tafwid. Ini kalau dalam ilmu akidah ada namanya tafwid kaifiyah. Ketika dikatakan Allah bersemayam di atas ars, ya bersemayam. Tapi bagaimana Allah bersemayam? Nufawwiduhu ilallah. Kita menyerahkannya kepada Allah. Hakikatnya bagaimana? Allah alam bissawab. Nah dalam fikih juga ada yang namanya wakalah. Al-wakalatu lugatan at-tafwid. Al-wakalah secara bahasa artinya at-tafwid. Mewakilkan. Saya wakilkan hak saya kepada si fulan misalnya. Mewakilkan. Ya. Dikatakan di sini oleh Syekh Majid yang dimaksud dengan al-wakalah tafwidu syakhsin ma lahu fi'luhu ila ghairihi liyaf'alahu fi hayatihi. Yang dimaksud dengan al-wakalah adalah seseorang menyerahkan apa yang seharusnya dia kerjakan kepada orang lain untuk dikerjakan fi hayatihi, di masa hidupnya. Jelas ya wakalah. Apa itu tafwidu syakhsin ma lahu fi'luhu ila ghairihi liyaf'alahu fi hayatihi. Seseorang mentafwid, mewakilkan atau menyerahkan apa yang seharusnya dia kerjakan agar dikerjakan oleh orang yang dia percaya sebagai wakil di masa dia masih hidup, yaitu si orang yang memberikan taukil, ya, orang yang memberikan mewakilkan kepada orang lain. Dalam Islam ada yang begini ya, dibahas ya. Lalu dikatakan di sini wa kullu ma jaza lil insani at-tasarrufu fihi bi nafsihi jaza lahu an yuwakkila fihi aw yatawakkala. Kala. Coba kita coba memahami apa yang beliau katakan. Wa kullu, dan setiap majaza, apa-apa yang dibolehkan. Wa kullu majaza, dan apa-apa yang boleh. Lil insani at-tasarrufu fihi, yang boleh dilakukan oleh seorang manusia, insan. Ya, segala sesuatu yang boleh dilakukan oleh manusia, ya, atau segala sesuatu yang boleh dikerjakan sendiri oleh manusia, ini lebih pas. Segala sesuatu yang boleh dikerjakan, ya, atau dilakukan sendiri oleh manusia. Jaza, boleh, ya, boleh lahu an yuwakkilahu, an yuwakkila fihi, maka boleh dia mewakilkan hal tersebut kepada orang lain. Ini agak sedikit membahasakannya, padahal sederhana. Wa kullu, maka setiap majaza lil insani at-tasarrufu fihi binafsihi, maka segala sesuatu yang boleh dilakukan secara langsung oleh seseorang, dilakukan oleh dirinya sendiri, maka dia boleh mewakilkan hal tersebut kepada orang lain, ya. Au yatawakkala, atau dia pun boleh menerima perwakilan. Jadi sebagaimana dia boleh mewakilkan kepada orang lain, dan dia pun boleh menjadi wakil atas sesuatu tersebut. Dikatakan di sini oleh Syekh Majid Al-Hamawi, wala yushtaratu fil wakalati al-qabulu lafzan. Tidak disyaratkan di dalam al-wakalah, ya, yaitu mewakilkan, ketika kita mewakilkan yang seharusnya kita yang melakukan, kita wakilkan kepada orang lain, tidak dipersyaratkan adanya qabul secara lafaz. Ya. Tidak harus ada qabul, ucapan penerimaan secara lafaz. Walakin yushtaratu adamur raddi faqat. Tetapi syaratnya adalah tidak ada penolakan. Ya, tidak ada penolakan. Wal wakalatu, wakalah itu adalah akdun jaiz, akad yang jaiz, yang sifatnya boleh. Likullin minhuma faskhuha matasya. Maka orang yang mewakilkan dan diwakilkan bisa membatalkan kapan saja mereka kehendaki, karena akadnya akad jaiz, ada akad jaiz, ada akad lazim dan lain sebagainya. Wa tanfasikhu bi mauti ahadihima, dan wakalah ini batal ya ketika ada yang meninggal salah satu dari kedua belah pihak. Wal wakil, orang yang mewakili, al wakil, orang yang mewakili, aminun, dia adalah orang yang amanah. Oleh karenanya kita berikan dia wakil, kita berikan dia apa namanya wakalah, karena dia adalah orang yang amanah hukum asalnya. Fima yaqbiduhu wa fima yasrifuhu. Orang yang menjadi wakil kita, dia hukum asalnya amanah. Amanah di dalam hal-hal yang dia terima dan di dalam hal-hal yang dia lakukan, tasarruf, ya. Wala yadmanu illa bitafriyad. Dan seandainya terjadi kerugian, kerusakan di dalam hal yang kita kita wakilkan kepada orang lain, maka orang yang menjadi wakil kita tidak ada kewajiban mengganti selama tidak terbukti ada unsur-unsur tafrid, menyepelekan misalnya, atau ada unsur kesengajaan. Kalau tidak ada buktinya maka tidak bisa dituntut. Wala yajuzu an yabi'a wa yashtariya illa bithalathati syara'it. Dan di dalam akad wakalah yang kaitannya dengan jual beli, kaitannya dengan jual beli, tidak boleh menjual atau membeli kecuali dengan tiga syarat. Dalam wakalah yang kaitannya dengan jual beli, tidak boleh menjual dan membeli kecuali dengan tiga syarat. Yang pertama, an yabi'a bisamanil mithl, dijual dengan harga yang umum. Harus dijual dengan harga yang umum. Artinya ketika yang mewakilkan barang tertentu untuk dijual tidak mengatakan harganya, maka dijual dengan harga yang umum. Ya, harga yang umum yang dikenal di tengah masyarakat. Kalau dikatakan wa ayyakuna naqdan binaqdil balad, hendaknya transaksi dilakukan secara kontan dan menggunakan mata uang di negeri tersebut. Ya, menggunakan mata uang di negeri tersebut. Jadi kalau saya mewakilkan kepada seseorang menjual barang, ya, maka hukum asalnya, ya, harus dijual dengan harga yang umum. Yang kedua, harus secara kontan hukum asalnya dan juga menggunakan mata uang di negeri tersebut. Kecuali kalau muqayyad, misalnya saya katakan ini dijual ya pakai dolar atau pakai rial, itu lain lagi. Tapi kalau saya tidak memberikan rincian, maka hukum asalnya adalah binaqdil balad, dengan mata uang di satu negeri. Wala yajuzu an yabi'a min nafsihi. Dan orang yang wakil, statusnya wakil, tidak bisa membeli barang tersebut untuk dirinya. Misalnya, ya udah saya aja yang beli. Ya berarti bukan wakalah kalau begitu. Ya, jadi harus orang lain yang membeli. Lalu bagaimana kalau yang membeli ayahnya? Boleh, kata para ulama boleh.

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan perkataan Al-Qadi Abi Syuja' di dalam dua pasal. Pasal pertama tentang Asy-syarikah, pasal kedua tentang al-wakalah. Dan di kesempatan yang kedua ini, ma'asyiral muslimin, kami mengundang para pemirsa Niaga TV di rumah untuk bisa menggunakan dua layanan kami, layanan telepon di 0812-1998-1555, dan Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat atau WhatsApp di 0812-9345-5676. Kita mencoba memulai dari pesan singkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sumut. Saya ada barang yang mau dijual dan masih dalam keadaan baik dengan harga 300 ribu. Ada yang mau membelinya dengan cara tukar tambah. Barang si pembeli saya hargai 100 ribu. Jadi si pembeli tinggal menambah 200 ribu. Bagaimana hukum jual beli ini? Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau dia bukan barang-barang yang sifatnya ribawi, ya bukan barang seperti apa namanya emas atau perak, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak. Kalau emas dengan emas tentunya tidak bisa. Perak dengan sistem tukar tambah seperti itu tidak bisa. Karena dipersyaratkan mislan bimislin, yadan biyadin. Harus sama nilainya dan harus kontan. Tapi kalau sifatnya elektronik, handphone, atau yang lainnya, saya punya handphone lama. Istilahnya kalau di dunia handphone itu trade-in atau apa namanya, trade-in istilahnya ya. Jadi saya punya handphone lama, saya ingin beli handphone baru. Handphone lama saya serahkan ke mereka, lalu saya tinggal menambah kekurangan harganya saja. Allah alam bisop, sebatas keterbatasan ilmu saya melihat itu tidak masalah ya. Saya tidak melihat ada sesuatu yang haram di situ. Allah alam bisop. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummi, ya Ibu Ummi di Padang. Orang yang mati karena virus corona, apakah dikatakan mati syahid? Benarkah? Apakah syahid dunia atau akhirat? Wallahu a'lam bishawab ya. Saya tidak tahu ada dalil yang mengatakan mereka itu mati syahid ya, mati syahid. Syahid ada dunia, ada syahid. Ada syahid ada dua. Ada mati syahid akhirat, yaitu mati yang dalam peperangan ya, membela agama Allah. Ada syahid dunia, seperti yang mati tenggelam, lalu mati dikarenakan reruntuhan, mati dikarenakan sakit perut ya, dan yang lainnya. Begitupun mati dikarenakan mempertahankan diri. Rasulullah berkata, man mata duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal ketika mempertahankan haknya, harta miliknya, maka dia syahid. Wa man mata duna irdihi fahuwa syahid. Dan barang siapa yang mati dalam kondisi mempertahankan kehormatannya, mempertahankan jiwanya, maka dia syahid. Ya. Adapun apakah orang yang mati karena wabah ini disebut syahid? Allah alam bisawab ya. Saya tidak tahu ada dalil khusus. Mungkin itu kalau kaitannya dengan penyakit taun misalnya ya. Barangkali ada dalil, tapi saya tidak hafal dan tidak ingat hadis tersebut. Allah alam bisawab. Belum ada pertanyaan ya. Kami mengundang para pemirsa Niaga TV yang mengikuti kajian kita di pagi hari ini, pembahasan kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' dan diberikan penjelasan oleh Syekh Majid Al-Hamawi. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor yang tentunya sudah kami tampilkan di layar kaca. Ada pertanyaan ketiga dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang akhwat ketika mandi harus memakai penutup tubuh meski sendirian? Allah bisawab, yang utama dia menutupi tubuhnya. Itu yang lebih utama. Ya, itu yang lebih utama. Dia menutup tubuhnya dengan kain. Kain tertentu ya, misalnya menggunakan, kalau di kampung itu ada kain basahan, orang bilang ya, kain salin atau kain basahan, itu bagus sekali. Ya, itu bagus sekali, walaupun ya ketika memang dia di dalam ruang yang tertutup, yang memang tidak ada terlihat oleh pandangan manusia, ya sebenarnya boleh-boleh saja dia melepaskan pakaiannya. Walaupun yang utama ya tetap dia menggunakan kain. Allah alam bisa. Ada penelpon, Bapak Yusuf di Kalimantan. Assalamualaikum. Tung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari Pak Yusuf dari Kalimantan. Baik, silahkan Pak Yusuf. Ini Ustaz, dulu kan saya kan pernah pinjam uang di konvensional, di bank konvensional. Lalu? Nah, jadi setelah satu tahun kan saya hijrah. Nah, jadi katakan dulu kan saya pinjamkan selama 4 tahun. Jadi sudah berjalan kan 1 tahun. Setelah saya banyak dengan kajian-kajian, 1 tahun saya berhenti. Nah, sudah berhenti kan saya tidak bayar lagi di bank konvensional tersebut. Yeah. Nah, sedangkan di bank konvensional dulu kan saya kan jaminkan tanah kebun, ditingkatkan dua kebun. Setelah itu kan saya nggak bayar lagi. Jadi saya bilang sama pihak bank kan, saya nggak mau bayar lagi, saya mau putus. Kalau mau dilelang, silahkan. Nah, gitu kan. Jadi bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah saya barang yang dilelang ini, apa saya tunggu untuk melunasinya? Sedangkan saya kan untuk melunasinya untuk barang yang lain belum ada uang yang untuk membayarnya, gitu Ustaz. Baik. Jadi bagaimana hukumnya saya berhenti di bank itu, sedangkan saya kan sudah tidak mau bayar lagi dan yang harta jaminan itu kan mau dilelang, tapi selama 4 tahun ini saya tunggu dari pihak bank nggak ada ininya, nggak ada konfirmasinya. Jadi istilahnya dari pihak bank tidak ada ini juga, respon juga dengan barang yang saya jaminkan yang tanah itu Ustaz. Nah, jadi maksud saya mau tanyakan, bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah dengan barang lelang itu, dengan barang yang jaminan itu kebunnya Ustaz? Baik. Apakah senilai dengan yang dijaminkan, senilai dengan hutangnya Pak kalau dihitung-hitung? Dulu kan saya pinjamkan 200 juta Ustaz. Iya. Jadi saya pinjam 200 juta, saya jaminkan dulu kan sertifikat tanah saya itu kan dua lembar, dua kebun. Itu senilai. Kan. Kenapa Ustaz? Senilai dengan hutangnya. Artinya kalau seandainya dijual itu tanah, senilai dengan apa namanya, dengan uang yang Bapak pinjam nilainya. Iya, senilai. Kan dulu kan waktu pertama itu kan dihitung sama bank itu kan dia bani keluarkan uang itu kan 200 juta itu karena dua sertifikat itu kan. Baik. Nah, jadi selama 1 tahun saya bayar, terus setelah itu kan karena saya sudah hijrah jadi berhenti saya. Baik. Jadi sama bank ini kan saya bilang kan saya sudah berhenti, saya nggak usah bayar lagi. Nah, jadi saya bilang kalau mau lelang ya sertifikatnya lelang aja. Baik. Nah, selama 1 tahun ini Ustaz saya tunggu dari pihak bank nggak ada ini juga, nggak ada respon juga. Baik. Jadi apakah tanahnya apa yang harus saya lakukan? Tanahnya masih dikelola oleh Pak Yusuf? Ya masih. Jadi bagaimana itu Ustaz, hukumnya yang kebun sawit ini kan masih saya kelola. Baik. Saya pastikan saya jual apa itu boleh, masih boleh. Atau bagaimana Ustaz dengan kelanjutan ini bagaimana Ustaz saya dengan pihak bank ini, sedangkan bank ini kan selama 3 tahun ini dia nggak ada respon sama sekali. Baik. Nah, baik, jadi itu aja Ustaz. Jadi aku mau ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya dalam Islam riba adalah sesuatu yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba kalau kalian beriman. "Wa in lam taf'alu fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih." Tapi kalau kalian tidak mau meninggalkan transaksi riba tersebut, maka umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Di ayat sebelumnya Allah katakan, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta riba, mereka tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang gila dikarenakan terkena sihir. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Hal itu karena mereka mengatakan jual beli sama dengan riba, padahal Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Di ayat yang lain Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan harta riba dan memberkahi harta sedekah. Oleh karenanya apa yang Bapak lakukan menurut saya sudah benar. Yaitu ketika Bapak sudah sadar bahwa itu satu kesalahan, lalu Bapak katakan kepada bank, saya tidak mau lagi melanjutkan transaksi riba ini. Dan saya sudah jaminkan 2 tanah saya, silahkan dijual. Walaupun dalam Islam namanya tanah, itu sudah kita bahas dalam bab namanya rohan. Rohan itu jaminan. Sebenarnya jaminan itu, jaminan atas hutang, itu kalau dijual, lalu nilainya lebih dari kewajiban yang Bapak, harus keluarkan, lebih dari itu, maka hukum asalnya itu kembali kepada Bapak. Ya? Jadi seandainya nanti tanah itu dijual, misalnya dapat harganya lebih dari kewajiban Pak Yusuf, maka hukum asalnya itu masih haknya Pak Yusuf. Dan pihak pemberi pinjaman hanya berhak mengambil uang pokoknya saja yang dipinjam, yaitu 200 juta misalnya. Ya, uang pokoknya saja, tidak boleh lebih dari itu. Tapi kan masalahnya ini bank riba, nggak akan seperti itu sistem yang mereka buat. Ya, nggak akan seperti itu sistem yang mereka buat. Ya, akan dihitung nanti penaltinya, akan dihitung nanti bunganya, akan dihitung pokoknya, itu semua dikumpulkan semua. Menjadi perhitungan yang zalim sebenarnya, perhitungan yang sifatnya zalim, ya, merugikan orang lain. Lalu bagaimana Ustaz, sekarang kok belum diproses-proses sudah berapa tahun ini? Apakah tanah itu masih boleh saya garap? Ya, hukum asalnya yang namanya tanah itu jaminan. Jaminan, dan jaminan selama memang belum dijual ya masih punya hak Bapak. Kalau nanti sudah dijual, kalau ada lebihnya dikembalikan ke Bapak. Tidak ada lebihnya ya sudah selesai. Tapi selama belum dijual, itu masih sifatnya jaminan dan dia masih bisa Bapak kelola. Itu yang saya pahami. Allah alam bisaf. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ingin bertanya. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Ibu Lia di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Baik, silakan Ibu. Ya. Begini pertanyaannya Ustaz, jarak tempuh seorang musafir itu berapa kilo ya Ustaz? Baik, apalagi ya, masih ada Ibu? Ya. Pertanyaan yang kedua Ustaz, ini mengenai sholat laki-laki dan perempuan, itu katanya ada yang perempuan itu misalkan ruku sama sujud itu merapatkan tangan, apa itu, saya pernah mendengar katanya itu hadisnya mursalit Ustaz. Hadisnya mungkar. Iya, saya pernah mendengar katanya hadisnya mursal. Hadis mursal itu bagaimana ya Ustaz? Baik. Apa memang seorang perempuan sama laki-laki itu berbeda ya Ustaz? Tangannya itu, kalau laki-laki merenggangkan tangan, kalau baik, perempuan merapatkan tangan ketika sujud atau ruku itu Ustaz. Baik Ibu, itu saja Ibu. Kalau, nah itu pertanyaannya, hadis mursal itu bagaimana Ustaz? Hadis mursal, pertanyaannya hadis mursal itu bagaimana? Baik. Ya, dan juga itu yang perbedaan laki-laki dan perempuan itu sholatnya itu yang laki-laki merapatkan perempuan merapatkan tangan, yang laki-laki merenggangkan tangan ketika ruku dan sujud itu. Baik, ya. Ibu, itu saja Ibu ya. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang masalah musafir ya. Tentunya jumhurul ulama mengatakan jarak safar itu minimal 74 kilo. Itu pendapat jumhur. Sebagian mengatakan 80 kilo. Ya, berdasarkan hadis Ibnu Abbas, Ibnu Umar ya. Bahwasanya dahulu Rasulullah tidak melakukan tidak menjamak salat dalam safar atau mengqasar kecuali di jarak tersebut ya. Itu sudah kita bahas di dalam salat musafir. Coba kita ulang lagi sedikit. Dikatakan di sini di bab musafir ini wa antakuna masafatahu sittata asyara farsakhan. Ya, jaraknya hendaknya sebanyak sittata asyara farsakhan, 16 farsakh. 6 farsakh ini kalau dikonversi ke kilometer adalah 82 km. Ada yang bilang 74, 82, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari bahwasanya dahulu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang tadi kita sampaikan ya. Radiyallahu ta'ala anhuma yaqsurani wa yuftirani fi arba'ati burd. Mereka Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tidak mengqasar atau tidak mengqasar salat dan tidak berbuka kecuali ketika jaraknya sampai 4 burud. 4 burud itu setara dengan 16 farsakh. Dan 16 farsakh setara dengan 82. Ini perbuatan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Dan ini masalah ibadah. Hukum asalnya mereka mendengar hal itu dari Nabi SAW. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tentunya pendapat yang masyhur dari pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan jarak safar itu tidak dihitung dengan masafah, jarak. Tetapi dihitung dengan, bukan dihitung, dikembalikan kepada kebiasaan, urf. Kebiasaan. Jadi saya tinggal di Jakarta. Kalau saya dari Jagakarsa ke Pasar Minggu, umumnya orang mengatakan itu bukan safar, dekat. Tapi kalau dari Jagakarsa ke Cianjur atau ke Bandung atau ke Solo, itu safar. Ukurannya apa? Ukurannya dikembalikan kepada kebiasaan. Walaupun ya Allah alam bisawab, ya saya cenderung kepada pendapatnya jumhurul ulama yang mengatakan minimal adalah jaraknya sekitar 80, ada yang bilang 80 dan 74, itu khilaf di kalangan para ulama. Yang kedua masalah sholat ya, masalah sholat, apakah ada perbedaan sholat laki-laki dengan sholat perempuan, itu pun sudah kita bahas di bab sholat, ada bab yang berjudul umurun tukhalifu fihal mar'atu ar-rajula. Perkara-perkara di mana wanita hukumnya beda dengan pria. Ada empat hal kata beliau. Salah satunya adalah apa yang ibu tadi sampaikan, ya. Ya, dikatakan di sini farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambihi wa yuqillu batnuhu an fakhidaihi fir ruku'. Laki-laki menjauhkan tangannya ketika dia sujud, ya, sampai ketiaknya terlihat kalau Nabi kan. Kemudian menjauhkan perutnya dari betisnya ketika sujud, dijauhkan. Bahkan dalam riwayat seandainya ada anak kambing lewat, dia bisa masuk ke situ, ya. Wal mar'atu, adapun perempuan, tadummu ba'dha hali ba'din, dia merapatkan bagian-bagian tubuhnya. Ya. Dikatakan oleh Syekh Majid li'annahu astarun laha, karena ini lebih sempurna di dalam menutup, mohon maaf, auratnya, lekukan-lekukan tubuhnya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam marra 'ala imra'ataini tusalliyani, karena pernah satu ketika Nabi melewati dua orang wanita yang sedang salat. Maka Nabi berkata idza sajadtuma fadhamma ba'dul lahmin ilal ard. Kalau kalian sujud maka dekatkanlah bagian tubuh kalian ke bumi. Fa innal mar'ah laysat fi dzalika karrajul, karena wanita tidak seperti laki-laki dalam hal itu. Hadisnya riwayat Abu Daud, Baihaqi, hanya saja di sanadnya ada kelemahan. Ya, ada walaupun tidak sampai kepada derajat misalnya hadis palsu atau yang lain sebagainya ya. Oleh karenanya masih digunakan oleh para ulama. Dan ini saya rasa pendapat kebanyakan ulama. Karena memang hukum asal wanita, kullama astar laha fayakunu afdol. Setiap makin tertutup auratnya maka lebih utama. Karena wanita laisa karrajul. Wanita tidak seperti laki-laki. Adapun masalah hadis mursal tentunya sudah dijelaskan ya oleh ilmu dalam ilmu mustalahul hadis. Mursal itu adalah seorang tabi'in misalnya meriwayatkan langsung dari Rasulullah. Artinya seorang yang tidak bertemu dengan Rasul, dia meriwayatkan dari Rasul. Misalnya Sa'id ibn al-Musayyab berkata, qala Rasulullah. Ini namanya mursal tabi'in. Hukum asalnya hadis mursal itu adalah hadis lemah. Walaupun nanti para ulama berbeda pendapat, kalau marasil, mursal-mursal yang dimiliki oleh kibar at-tabi'in, seperti Sa'id ibn al-Musayyab yang kata Imam Syafi'i, mursal dari Sa'id ibn al-Musayyab adalah sahih. Tapi hukum asalnya hadis mursal adalah hadis yang terputus sanadnya. Yang terputus sanadnya, artinya yang meriwayatkan tidak bertemu dari orang yang dia menyebutkan riwayat darinya. Wallahualam. Dan mursal nanti ada di tengah, ada di atas, ada di awal. Itu rinciannya ada dalam ilmu mustalahul hadis. Wallahualam bishawab. Ada Bapak Surya di Jambi. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Iya. Saya bertanya mengenai kurban Ustaz. Baik Bapak. Anak saya ini setiap tahun berkorban. Tapi dia baik. Serta ibunya setiap tahun itu menyebut nama saya. Saya ini sakit. Jadi maksud saya itu gini. Kalau saya itu menyebut nama saya, tapi dia tidak memberitahu saya bahwa setiap tahun dia berkorban untuk menyebut nama saya. Iya. Apakah itu pahalanya juga kena saya itu? Pahalanya kenapa? Dia berkorban tidak menyebut nama saya, tapi tidak beritahu kak. Berkorban itu saya sudah dimasuk kak. Baik. Ekor sapi kan 7 orang. Iya. Jadi saya itu disebut tiap tahun, tapi tidak ngomong ke saya. Baik, mudah-mudahan Allah memberkahi Bapak Surya, memberikan Bapak kesehatan, ya, kesabaran, kekuatan, dan mudah-mudahan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keberkahan, insya Allah, istiqomah dalam beribadah. Baik Bapak. Tentunya kurban ya, tentunya kurban memiliki hukum yang telah dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi secara khusus. Di hadis Nabi dijelaskan ya bahwasanya satu ekor kambing untuk satu orang ya, dan dia boleh berniat untuk dirinya dan keluarganya. Saya misalnya nyembelih satu ekor kambing, saya niatkan kambing itu untuk diri saya dan boleh juga saya niatkan untuk keluarga saya. Atau seseorang misalnya dia tidak suka kambing, maka dia bergabung dengan saudara-saudaranya kaum muslimin, dia kumpulkan 7 ekor sapi, satu ekor sapi untuk 7 orang. Itu juga diperbolehkan. Lalu boleh tidak satu ekor sapi untuk 7 orang dan setiap orang berniat untuk keluarganya? Kata para ulama tidak masalah. Ya, kata para ulama tidak masalah. Lalu bagaimana seandainya seseorang misalnya anak kita dia berkurban atas nama kita ya, dikatakan ayah nih ayah kurban saja atas nama ayah, maka enggak ada masalah. Anak kita mendapatkan pahala bir, pahala berbuat baik kepada orang tua dan kita mendapatkan pahala kurban. Kemudian kita niatkan atas nama mereka, ya, atas nama kita dan atas nama mereka. Ya, jadi ini permasalahan kurban, ya, dia lapang. Lapang artinya bahwa dia fleksibel, bisa saja misalnya saya memberikan sejumlah uang kepada seseorang, saya katakan, ini kamu ikut patungan sana, misalnya patungan kurban, atau ini saya punya uang, saya mau beli kurban, ini sebagian uangnya saya atas namakan kamu, ya, saya kasih ke kamu, nanti kita kurban sama-sama, nggak ada masalah, boleh. Ya, yang mungkin bermasalah ya ketika nanti harus meminjam uang misalnya, ya, ya tidak perlu sampai harus meminjam uang, walaupun kata para ulama ya sah-sah saja, tetapi ya hendaknya kita mengamalkan perkataan Allah dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kita. Dalam hadis Rasulullah bersabda, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian wahai umatku, laksanakanlah semampu kalian. Begitu kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab. Apa masih ada pertanyaan? Masih dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung saya ada koperasi simpan pinjam. Boleh enggak saya minjam? Misalnya, kalau minjam 1 juta, saya harus menyetor 130 ribu 1 bulan. Kalau ada kelebihan tidak boleh. Misalnya minjam 1 juta, dikembalikan 130 ribu per bulan selama 10 bulan. Jadinya 1 juta 300. Itu riba. Itu tidak boleh Bapak minjam uang dari situ. Itu namanya riba. Ya? Dan riba adalah sesuatu yang haram, dosa besar. Tapi kalau tidak ada ribanya, 1 juta dikembalikan 1 juta, ya boleh. Itu namanya qardun. Ya, Allah alam bissawab. Pertanyaan kelima, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Aisyah di Sukabumi, apakah semua jenis kredit termasuk riba, walaupun kita bayar kredit tepat waktu dan tidak pernah kena denda? Yang dipermasalahkan oleh para ulama adalah di awal, sebelum ibu bayar kredit, sudah ada kesepakatan bahwa kalau terlambat harus bayar denda. Ya, harus bayar denda. Nah, kesepakatan kita atas akad tersebut, itu adalah persetujuan atas satu akad yang riba. Di situ yang dipermasalahkan oleh para ulama. Mungkin ibu komitmen bayar di awal bulan, tidak terkena denda. Tetapi ketika ibu menyetujui akad riba tersebut, nah ini yang jadi masalah kata para ulama. Oleh karenanya kenapa tidak kita gunakan pembiayaan syariah? Ya, walaupun belum sempurna Ustaz, masih banyak kekurangannya, sudah lebih mending daripada kita menggunakan yang konvensional. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.